Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Silahkan dibaca hafalannya bersama-sama dari awal sampai anwa'ul i'rab ya. Qala al-musannif rahimahullah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba al wawu wal ba'u wal fi'lu wal wasin wa sawfa wa ta'i ta'nith sakinah wal harfu wala dalilul fi'li babul i'rab al-i'rab huwa taghyir li-ikhtilaf lafzan wa aqsamuhu falil asma'i wan nasb wal khafd wa la وللأفعال والنصب ولا خفض فيها رس باب معرفة علامات الإعراب الرفع الضمة فأما الضمة satu-satu coba dari sini. Ya babu ma'rifati alamatil i'rab ya Fadon. Ya. Lirraf'i. Ya. Ya. Ya. Ya. Fi arba'ati. Ya. Ya. Ya. Alladhi bi akhirih. Ya, terus. Ya. Fi jam'in wa fil asma'i khamsati ya huwa akhuka huwa akhuka wa hamuka ya ya lebih bagus kalau hamuki ya ya wa dumalin wa mal alif lam ya wa mal alifu atakunu alamatan lirabbi bi tasniyatin fi tasniyatil asma'i ya wa amman nun ضمير تثنية يا سنت ها يا أربع يا والواو ya. Doma pada huruf alamat al-jirafi ya. Di arba'ati mawadi'a ya. Di fil ismil fil ismil fil ismil mufrad wa jam'i taksiri wa jam'i muannatsin salim Ya. Ya. Ya. موضعين في جمع يا يا احسنت تثنية الأسماء terus jika tasala bihi dhamiru ya au dhamirul muannatsil muqatabah ya fal ya ya dhamatu ya ya fil ismil mufrad ya salim fi jam'il muannatsis salimi terus di akhirih terus wa bu fatakunu alamatan li rafi fi jam'i mudzakkaris salim alai wa amal wa fatakunu alamatan li rafi fi mawdhi'ain fi mawdhi'ain fi jam'i mudzakkaris salim sa في جمع المذكر السالم في جمع المذكر السالم نعم وفي الأسماء في أسماء الخمسة وهي أبوك وحموك وأخوك وحموك وأخوك ودومالي وأما الألف فتكون علامة في ربي في تثنية أسماء في تثنية ya. Wa amma nun fatakunu alamatan li rabbi fi fil fi'lin mudhari. Ya. Idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirun الضمير المؤنثة مخاطبة يا باب معرفة علامة الإعراب لرب أربع علامات الضمة والباء والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة لرب بأربعة مواضع الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرب في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرب في تثنية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرب في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. يا kita merujuk sebentar terkait dengan aqsamul i'rab. Jadi i'rab ada berapa macam? Empat macam i'rab. Yang pertama raf'un, yang kedua nasbun, kemudian khafdun atau jarrun, kemudian yang keempat jazmun. Dari empat macam i'rab ini isi mengambil berapa? Tiga. Yang pertama raf'un, kemudian nasbun, kemudian apa? Khafdun. Dari empat ini fi'il mengambil berapa? yaitu apa? Raf'un wa nasbun wa jazmun. Ini maksudun fi'il, sini apa fi'il? Fi'il mudhari' khasah, khusus. Ya. Berarti antara isim dan fi'ilul mudhari' dari empat macam i'rab tadi sama dalam berapa macam? Dua. Yang pertama dalam hal raf'un, ya. Yang kedua nasbun. Bedanya kalau isim dikhususkan dengan apa? Khafdun. Kalau fi'ilul mudhari' dengan apa? Jazmun. Kemudian tanda rafa', ya. Berapa tanda rafa'? Ada empat. Tanda yang pertama apa? Dhammah. Dhammah disebut dengan tanda apa? Tanda asal. Tanda asal, tanda pokok, ya. Kemudian sisanya apa? Al-alif, wal-wawu, wan-nun. Ini disebut dengan tanda apa? Tanda cabang atau naib, ya. Alamatu yang sifatnya far'alamah, far'iyah, cabang. Ya. Kemudian dhammah ini punya tempat sendiri. Wawu punya tempat sendiri. Alif punya tempat sendiri. Nun punya tempat sendiri. Di manakah tempat-tempat dari dhammah? Yang pertama pada ismun, ismul mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga pada jamul mudzari salim. Yang keempat pada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan sesuatu pun di sini apa? Tidak bergandengan akhirnya dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan sesuatu pun apa? Aliful itsnain, wawu jamaah, ya'ul mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Ah, itu. Jadi kalau fi'il mudhari tidak bergandengan akhirnya dengan satu dari lima hal tadi, maka dia kalau marfu dan rafa'nya apa? Dhammah. Dhammahnya kadang zahirah, kadang apa? Muqaddar. Yang zahirah contohnya apa? Yaktubu, yakhruju, yajlisu, ya. Yadkhulu, yadhhabu. Yang muqaddarah contohnya apa? Yang yamshi, yarju, ya kan? Yang akhirnya ya, yang akhirnya huruf illah, apakah alif seperti yas'a atau dhammah seperti yarju, yad'u atau kasrah yamshi, berjalan, yajri, lari, mengalir. Maka ini dhammahnya apa? Muqaddarah. Ya, dhammahnya muqaddarah. Ya. Kemudian wawu, di manakah wawu menjadi tanda bagi rafa'? Hah? Di dua tempat. Yang pertama pada jam'ul mudzakkaris salim, yang kedua pada al-asmaul khamsah. Ya. Bagaimana cara mi'rab ja'al muslimun? Al-Muslimun apa i'rabnya? Ja'a fi'ilun ma'ad mabni'a ala al-fathi. Al-Muslimun apa? Maf'ul atau fa'il? Ja'a al-Muslimuna. Fa'il atau maf'ul? Fa'il. Kalau fa'il apa? Marfu'. Setelah itu apa? Wa'alamatu raf'i. Apa tanda raf'nya al-Muslimun? Al-Wawu. Al-Wawu kan tadi kan disebutkan wawu menjadi tanda bagi rafa' pada jamak wa dzakar salim, ya kan? Kalau mau dilengkapi silakan niabatan 'anid dhammah. Wawu ini menggantikan dhammah, gitu ya. Mau lagi dilengkapi silakan li'anna jam'ul mudzakkar salim. Untuk sementara barangkali kepanjangan i'rabnya ya cukup ya, al-muslimun fa'il marfu', ya, wa 'alamat rafi' al-wawu gitu. Li'anna jam'ul mudzakkar salim. Kalau mau dikasih niabatan 'anid dhammah lebih bagus, ya. Kemudian juga yang kedua pada al-asma al-khamsah. Bagaimana cara mi'rab ja'a abuka? Ja'a fi'lun ma'ad mabni 'ala al-fath. Kemudian abuka apa? Fa'il. Yang namanya fa'il apa? Marfu'. Setelah itu apa? Wa 'alamat urtanya gitu. Jadi cara mi'rab itu pertama disebutkan dulu dia posisinya, ya, dalam kalimat itu sebagai apa? Fa'il, maf'ul, majrur, hal. Ini kan antum sementara taunya fa'il, sementara taunya apa? Fa'il dan maf'ul, ya. Nanti ada mubtada, khabar, hal gitu. Jadi fa'il setelah itu dihukumi yang namanya fa'il apa hukumnya tetap sudah marfu. Yang namanya maf'ul mansub, hal mansub gitu. Setelah itu disebutkan tandanya wa alamat rafi apa? Dilihat isimnya apa? Kalau mufrad dan rafanya dhammah. Iya kan? Kalau apa? Jamak mudzakkar salim dan rafanya apa? Iya seperti itu, ya. Ya, kemudian Fafil asma'il khamsah. Iya, insyaallah. Pada isim-isim yang lima, ja'a abuka. Abuka fa'il marfu'un wa 'alamat rafi'ah al-wawu niabatan 'anil dhammah. Itu. Mau dilengkapi li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia abu termasuk isim-isim yang lima. Pembiasaan saja dihafalkan, kalau sekali hafal ya sudah mudah kesananya, tapi kalau belum dihafal ya enggak bisa-bisa ya. Kemudian alif, di manakah alif menjadi tanda bagi rafa? Di satu tempat saja, itu pada isim mutsanna. Apa itu isim mutsanna? Isim yang menunjukkan dua, muannas atau muzakkar, dengan tambahan alif dan nun ataupun ya dan nun. Ya, kalau posisinya dia sebagai marfu, maka alif dan nun tambahannya. Kalau mansub atau majrur, ya dan nun nanti belum. Ja'a rajulani. Bagaimana i'rabnya? Ja'a fi'lun mad mabni 'ala al-fath. Ini apa? Rajulani fa'il. Marfu wa 'alamat rafi'a bah al-alif. Jadi 'alamat rafi'a bisa dhammah, wa 'alamat rafi'a al-waw, wa 'alamat rafi'a al-alif, wa 'alamat rafi'a an-nun, tergantung isim apa yang sedang antum i'rab ini. Itu. Ya. Li'annahu minal li'annahu musanna gitu. Niabatan kalau perlu ya, rajulani fa'il marfu' 'alamat rafi'a al-alif niabatan, pengganti. Alif ini wakil. Dia kan bekerja mewakili dhamma, jadi lapor dia. Bahwa saya ini menjadi tanda bagi rafa' niabatan 'an dhamma, menggantikan kepala saya, bos saya dhamma gitu kan. Ya, li'anna musanna, karena dia musanna. Pokoknya setiap isim musanna itu tanda rafa'nya apa? Alif. Nanti akan ada mungkin di tempatnya atau ditambahkannya. Itu nanti aja lah. Jadi ada di sana isim yang dia mirip musanna, mirip musanna. I'rabnya pun seperti musanna, cuma dia bukan musanna gitu. Kalau musanna kan di antara tandanya musanna kan ada bentuk mufradnya ya. Ada bentuk mufradnya seperti rajulani. Apa mufradnya? Rajulun. Baitani. Apa mufradnya? Baitun. Ya. Yeah. Di sana ada isim yang dia bukan musanna, cuma i'rabnya seperti musanna. Seperti itsnani. Itsnani dua. Dia bukan musanna karena syarat musanna tidak ada padanya. Kan syaratnya musanna di antaranya apa? Ada mufradnya. Sedangkan itsnani enggak ada mufradnya, itsnun enggak ada. Cuma dia bentuknya, surahnya seperti musanna, mirip kan? Itsnani rajulani. Sehingga dalam i'rabnya sama dengan musanna ketika marfu dengan alif. Ya, sebaik ja'a itsnani. Itsnani fa'il marfu 'alamat rafi' al-alif gitu. Niabatan 'an dhammah. Li'annahu bukan musanna, karena dia tapi apa? Mulhaq bil musanna, disamakan dengan musanna. Ini nantilah kalau enggak paham. Enggak banyak kok yang mulhaq dan musanna, enggak banyak. Kalau mau dirinci lagi, ya agak luas, cuma teman takutnya bingung. Ya. Di antara ciri syarat musanna juga mufradnya harus sama, mufradnya harus sama. Seperti rajulani, mufradnya kan rajulun, rajulun. Tapi kalau al abawani, ibu bapak, mufradnya abu dan ya kan? Maka ini namanya mulhaq bil musanna. Ya, mulhaq bil musanna. I'rabnya sama dengan musanna, cuma namanya bukan musanna, karena syaratnya musanna mufradnya harus sama. Seperti al-qamaroni, bulan bintang. Al-qamaroni, bulan bintang. Kalau dimufradkan asyamsu dengan al-qamar, ini mulhaq namanya. Seperti juga al-umaroni, Abu Bakar dan Umar, disingkat al-umaroni, karena Umar kan lebih pendek ya. Bukan berarti Umar lebih utama dari Abu Bakar. Ya, dikuatkannya Umar karena dia lebih pendek. Al-Umarani apa mufradnya? Abu Bakar wa Umar gitu. Berarti mufradnya beda, maka ini maksudnya mulhaq gitu. Mulhaq. Ya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ke apa? Empat ya. Tanda yang keempat dari apa? Rafa apa? Nun. Ya. Di mana nun menjadi tanda bagi rafa? Pada al-asma, pada al-af'alul khamsah, itu ringkasnya. Apa saja lafanul khamsah? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, apa lagi? Taf'alina. Kalau yajlisu, yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Yad'u, yad'uwani, ya tad'uwani, yad'una, tad'una, tad'ina, tad'ina. Ya, apalagi yas'a, yas'ayani, itu kan alifnya aslinya iya. Yas'ayani, tas'ayani, yas'auna, tas'auna, tas'aina, gitu. Tas'aina. Ya. Yamshi, yamshiyani, tamshiyani, apalagi yamshuna, tamshuna, tamshina, gitu. Ya. Bisa kan? Ya. Jadi nun menjadi tanda bagi rofa pada fiil-fiil yang lima. Apa sih batasannya, ciri-cirinya fiil yang lima? Yaitu setiap fiil mudhore yang bergandengan dengan apa? Aliful itsnain. Aliful itsnain itu domir, kata ganti untuk dua orang, laki atau perempuan. Setiap fiil mudhore yang bergandengan dengan aliful itsnain atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah, itu dhabit batasannya apa? Al-af'alul khamsah. Setiap fi'il mudhore yang akhirnya bergandengan dengan alif, contohnya yajlisani, tajlisani, atau dengan wawu jama'ah, contohnya yajlisuna, tajlisuna, atau dengan ya mukhatabah, tajlisina. Sekarang bagaimana cara mengi'rabnya? Az-zaidani, nih, kalau az-zaidani dua zaid, apa? Yajlisuna atau yajlisani? Az-zaidani, yajlisani. Kalau al-hindani, dua hindun, tajlisani, kasih tawal yang mustanna. Al-Zaiduna yajlisuna. Anti ya Fatimatu, anti ya Fatimatu, tajlisina. Penerapannya jangan bingung. Iya. Huma, kalau yaktubu apa? Huma, yaktubani. Antuma, taktubani. Hum, hum yaktubuna. Antum, taktubuna. Anti, taktubina. Ah, itu apal enggak? Penting itu. Huwa sama dengan Zaid. Huwa yaktubu, Zaidun yaktubu. Huma sama dengan Az-Zaidani. Huma yaktubani, Az-Zaidani yaktubani. Hum sama dengan Az-Zaidun. Az-Zaidun yaktubuna, hum yaktubuna. Gitu ya. Kata ganti orang ketiga itu. Kalau kata ganti orang keduanya, ya ada taknya. Anta yaktubu, antuma yaktubani, ya kan? Ya. Itu difahami itu, ya. Sekarang i'rabnya bagaimana? Az-zaiduna yajlisuna fil masjid. Para zaid itu sedang duduk di dalam masjid. Yajlisuna, bagaimana i'rabnya? Yajlisuna fi'lun mudhari'un marfu'. Kalau mau dilengkapi boleh, litajarrudihi, coba, litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Kenapa dia marfu? Karena kosong dari penasob seperti an, lan, kosong juga dari penjazam seperti lam. Nah, wa alamatu rafi, apa tanda rafanya yajlisuna? Nun. Iya. Apa? Nun atau thubutun nun, silakan. Tanda rafanya adalah nun. Niabatan nun ini menggantikan dari apa? Dhammah. Li'annahu minal af'alil khamsah. Ditutup seperti itu. Li'annahu minal af'alil khamsah. Jadi isim-isim yang i'rabnya dia selain dhammah, wawu, alif dan nun ditutup dengan li'annahu, li'annahu. Li'annahu jum'ul mudzakkaris salim. Li'annahu musanna, li'annahu itu minal af'alil khamsah. Fahami itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, nasab ya, nasab. Ya. Walin nasbi yang sudah lewat, upayakan antum ulang-ulang minimal rekamannya terus puter. Ya, sambil maku, sambil nyapu, ya. Itu. Walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab ada lima tanda. Kalau rafa ada berapa tanda tadi? 4. Nasab lebih banyak tandanya. Wahia yaitu yang 5 tersebut, yang pertama al-fathatu, fathah. Disebutkan al-fathah ya pertama kali karena fathah adalah tanda asal dari apa? Nasab. Sebagaimana rafa menjadi tanda asal bagi apa? Sebagaimana dhamma menjadi tanda asal bagi rafa, maka fathah sebagai tanda asal dari apa? Nasab. Al-fathatu fathah. Kemudian wal alif alif, wal kasrah kasrah, wal ya ya, wa hadfun nun pembuangan nun. Ini 4 tanda yang setelah fathah, alif, kasrah, ya dan pembuangan nun adalah tanda-tanda cabang, tanda-tanda pengganti dari fathah. Ya. Lihat yang pertama al-fathah, fathah dulu. Wa takunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi'a. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Wahia yang pertama al-ismul mufrad. Apa itu isim mufrad? Sudah kita lewatkan. Kata tunggal muannats atau muzakkar. Iya. Selain apa? Asmul khamsah. Karena al-asmul khamsah kan i'rabnya bukan dengan harokat, iya kan? Tapi dengan huruf. Ketika rafa kan dengan wawu. Gitu. Jadi isim mufrad kata yang menunjukkan kepada benda yang satu, muannats atau muzakkar, itu definisi singkatnya. Kalau mau lebih lengkap, isim mufrad itu adalah apa yang bukan musanna, bukan jamak, bukan pula yang semisal musanna dan jamak, bukan pula termasuk isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima itu mufrad semua. Cuma dia dibedakan. I'rabnya bukan dengan harokat-harokat, tapi dengan huruf. Sudah lewatkan wawu menjadi tanda bagi rafa, di antaranya di al-asma al-khamsah. Al-fathah yang pertama fathah. Fatakunu alamatan linnasmi fi thalathati mawadhi'a wa hiya fathah. Ia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat, yaitu yang pertama al-ismul mufrad, isim mufrad. Contoh afada al-muallimu at-taliba. Afada itu fi'lul madh. Fi'lul mudhari'nya yufidu, memberi faedah. Afada al-muallimu, pengajar itu, afada memberikan faedah, at-taliba kepada siswa. Iya, at-tullaba kepada para siswa. Tullab bentuk jamak tadi apa? Talib. Talib jamaknya bisa apa? Tullab. Bisa talabatun. Bisa juga talibun juga bisa. Iya. Afada al-muallimu at-tullaba. Lihat i'rabnya. At-tullaba itu maf'ulun bih. Afada kan fi'lun mad, fi'ilnya. Kata kerjanya al-muallim itu fa'ilnya. Berarti yang belum disebutkan apa? Maf'ul bihnya, at-tullab. Dan afada ini termasuk fi'il yang muta'addi atau fi'il yang butuh kepada maf'ul, sehingga antum sebutkan maf'ulnya. Jangan berhenti pada afada al-muallimu, ya. At-tullaba maf'ulun bih dia. Mansubun. Ya, yang namanya mufri mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah, tanda nasbnya adalah fathah. Ya, jadi perhatikan ya, at-tullab ini jamak taksir. Jamak taksir i'rabnya di atas tanda asal itu fathah, ya kan? Maka enggak perlu kita kasih keterangan li'annahu jam'ul mudzakkaris salim, li'annahu apa? Jamak taksir enggak perlu. Kenapa? Karena dia tanda i'rabnya di atas harokat asal. Yang dikasih li'annahu itu adalah apa yang i'rabnya keluar dari tanda asal dengan tanda cabang. Kayak tadi yang lewat tuh rafa, tanda asalnya apa? Dhammah. Misalkan jaa Muhammadun. Muhammadun fa'il marfu' wa alamatu rafi' dhammah zahira 'ala akhir. Sudah cukup. Enggak perlu dikasih li'annahu ismul mufrad. Kenapa? Karena dia iya, tanda i'rabnya di atas tanda asal, sesuatu yang dia di atas asalnya enggak perlu dijelaskan kenapa. Iya, enggak perlu dijelaskan kenapa. Ya, kemudian ya silakan antum contohkan jamak taksir. Siapa yang bisa silakan menyontohkan jamak taksir yang mansub. Ini kan tulab contohnya. Ah, silakan. Ada yang bisa menyontohkan? Ada yang mau mencoba contoh jamak taksir yang mansub? Antum cari fiil, cari fa'il, cari maf'ul gitu aja. Yang penting jangan akal tu. Ar-rijala, saya memakan kaum laki-laki. Itu kan ada fi'il, ada fa'ili. Betul sih secara susunan mah. Ada fi'ilnya akala, ada fa'ilnya ta, ada maf'ulnya ar-rijala. Cuma secara maknanya kan enggak benar, masa makan ar-rijal, makan laki-laki itu kan. Ya. Fi'il, maf'ul, fi'il, fa'il, fi'ilun, fa'il dan maf'ul disebutkan. Ah, apa contohnya? Ya. Apa? Apa? An? Gampang aja, saya memukul gitu kan. Apa? Saya memukul anjing. Ya, jangan anjing. Ya, boleh anjing. Apa yang jamak? Jamak taksir. Jamak kenapa? Kalbu jadi kilab. Sok, boleh. Aku memukul anjing-anjing itu. Berarti apa? Aku memukul apa? Ya, adribu. Apa? Anjing tadi? Al-kilaba gitu. Abdribul kilaba. Ya. Saya jangankan satu anjing, anjing banyak pun saya pukulin semua gitu ya. Yang lain? Ada yang mau nyoba? Gampang kok. Ya, fa'ilnya silakan dhamir boleh seperti abdribu, dharabtu atau fa'ilnya isim dhahir dharaba zaidun al-kilaba. Ah. Ra'aitur rijala. Ah itu. Banyak kok, ishtaraitu al-kutuba. Jamak taksir, banyak kan jamak taksir contoh-contohnya. Masih ingat jamak taksir itu apa? Apa yang menunjukkan lebih dari dua musannaka, mu'annath atau mudhakarka dengan disertai adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Kitab, kutub, rajul, rijal, nabiyun, anbiya. Ya itu. Paham ini? Ya. Wal fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun. Tempat yang kedua dari fathah sebagai tanda asal bagi nasab adalah pada fi'lul mudhari', al fi'lul mudhari'. Syaratnya idza dakhala 'alaihi nasibun, ketika fi'il mudhari' ini sudah dimasuki oleh penasab. Penasab itu amil, amil yang menjadikan fi'il mudhari' setelahnya mansub. Ya, dicontohkan di sini lan. Lihat lan yaktuba at-thalibu. Lan yaktuba at-thalibu. Siswa itu tidak mau menulis. Tidak akan menulis. Lihat yaktuba. Ya. Yaktuba di situ fi'lun mudhari', ya kan? Dari kataba yaktubu. Tadinya yaktubu at-thalibu. Dikasih lan jadi berubah harakatnya dari dhamma ke fathah, lan yaktuba. Kalau tadi yaktubu at-thalibu, yaktubu at-thalibu, yaktubu kan fi'il mudhari', ya kan? Marfu. Eh, li tajarrudihi minan nasib wal jazim, karena kosong dari penasab dan penjazam. Sekarang dimasukin lan. Jadi apa? Yaktubu at-thalibu kesilan jadi apa? Lan yaktuba. Gitu. Lan yaktuba. Maka dikatakan dalam i'rabnya yaktuba fi'lun mudhari'un mansub, bukan marfu lagi. Mansub dinasabkan oleh apa? Bilan dinasabkan oleh lan. Walamatu nasbi, tanda nasabnya apa? Yaktuba al-fathah gitu. Kalau mau di'rab lannya juga boleh, lan harfu gitu. Nafyin wa nasbin wastiqbalin, nanti akan ada. Jadi lan ini julukannya ya, ya, nanti enggak apa-apa deh. Yang harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Makanya yaktuba yang tadinya yaktubu, yaktubu tadi ya dhamma kemasukan lan jadi fathah. Harfu nasbin menasabkan. Wa nafyin, maknanya ini, maknanya penafian. Tadi kan yaktubu penetapan ya. Penetapan. Dikasih lan tidak menulis gitu. Tidak akan menulis. Satu lagi julukannya lan ini adalah harfu istiqbal. Harfu istiqbal adalah huruf yang ketika masuk kepada fi'il mudhari' maka menjadikan makna fi'il mudhari' itu murni untuk yang akan datang. Ya. Kan fi'il mudhari' penunjukannya ada dua, sekarang atau yang akan datang, ya kan? Tapi kalau sudah dimasukkan lan mesti untuk yang akan datang. Seperti lan san adhaba ila Jakarta. Saya tidak akan pergi ke Jakarta. Nanti. Kemarin sudah ya mungkin. Ya. Fayaktuba, lihat cara mengi'rabnya, yaktuba fi'lun mudhari'un mansub. Ya, kalau mau dilengkapi bi'lan, dinasobkan oleh lan gitu. Wa alamatu nasbi al-fathatan, dan nasobnya adalah apa? Fathah. Nah itu. Jadi fathah menjadi tanda nasab di berapa tempat? Tiga tempat. Yang pertama ismul, al-ismul mufrad. Yang kedua pada jam'ul, jam'ul taksir. Yang ketiga pada fi'il mudhari apabila sudah dimasuki oleh penasob. Nanti akan disebutkan di babnya ada apa sih penasob-penasob fi'il mudhari? Lan, an gitu. An, lan, idzan, kai, nanti ada banyak. Sampai sini ada yang menanyakan? Harus banyak latihan atau perluas ya dengan banyak buka kamus. Ya. Banyak latihan. Kemarin ada tugas enggak? Belum ada ya? Hah? Oh, sudah. Harusnya setiap pertemuan ada tugas ya. Ada PR yang dikoreksi bersama. Kemudian berikutnya al-alif. Tanda yang berapa ini al-alif? Dari nasab yang kedua. Dan dia merupakan tanda cabang, ya. Al-alif, alif. Ya. Kalau pada pembahasan tanda rofa, alif juga menjadi tanda ra'ya. Bagi rofa, di mana itu masih ingat enggak? Pada tasniyah atau musanna. Pada pembahasan nasab, ternyata alif pun menjadi tanda dari nasab. Tapi tempatnya beda, lihat. Al-alifu wa takunu alamatan linasbi fil asmail khamsa, alif. Ia menjadi tanda bagi nasab. Pada isim-isim yang lima. Ya sudah lewat isim-isim yang lima. Apa saja? Abuka, ahuka, hamuka, wafuki, wadhumalin. Jadi di sana ada al-asmul khamsah, ada al-af'alul khamsah. Kalau al-asmul khamsah isim, abuk, ahuk, hamuk, wafuk, wadhumalin. Kalau al-af'alul khamsah fi'il, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, aidu. Lihat contohnya. Afadal muallimu abaka. Afadal muallimu abaka. Pengajar itu memberikan faedah kepada bapakmu. Ya, di sini mana? Alif yang menjadi tanda bagi nasab. Pada kalimat yang mana? Abaka. I'rabnya lihat fa'abaka maf'ulun bi dia. Maf'ulun bi. Objek yang dikenai satu perbuatan. Mansub, yang namanya maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbi al-alif, dan tanda nasubnya adalah alif. Ya. Tanda nasubnya adalah alif. Kalau mau kita lengkap, i'rabnya kayak gini, afada fi'lun ma'ub mabni 'ala al-fath. Cukup segitu. Al-muallimu fa'il marfu' wa alamatu rafi' dhammah. Abaka maf'ulun bih mansub. Wa alamatu nasbi apa? Al-alif. Kalau mau dilengkapi niyabatan anil fathah, sebagai wakilnya fathah. Karena kan nasab tanda aslinya fathah. Li'annahu minal asma'il khamsa, dan abaitu mudhaf. Kaf mudhafun ilaih. Ya. Mudhaf mudhaf ilaih itu adalah tarkib dua kata yang dijadikan satu kata. Dua kata yang dijadikan menjadi satu kata. Seperti Baitun dengan Muhammad. Tadinya kan masing-masing memiliki makna yang berdiri sendiri ya. Baitun ya bait rumah. Ya Muhammad ya Muhammad. Nah, bisa ditarkib ini. Disusun dengan tarkib idhofi. Maknanya biasanya milik gitu. Seringnya milik. Dan di sana ada makna yang lain. Contohnya Baitu Muhammadin. Rumah milik Muhammad, atau pakainya enggak apa-apa, rumahnya Muhammad. Dan hukum-hukum, di sana ada hukum-hukum. Ya, dari mudhaf. Mudhaf itu kata yang pertamanya, seperti baitun dengan Muhammad ditarkib, disusun menjadi baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Ya, masjidnya kaum muslimin, masjidu muslimin gitu. Hukumnya mudhaf itu perhatikan kalau dia bertanwin dibuang tanwinnya. Yang pertama enggak boleh beral. Ya. Enggak boleh beral. Yang kedua kalau ada tanwinnya dibuang tanwinnya. Kan tadi baitun mau disandarkan kepada Muhammad, maka harus baitu, bukan baitun Muhammad, ini buang baitu. Kalau bertanwin dibuang tanwinnya. Kalau ada nunnya mudhofnya dibuang nunnya. Iya, seperti kalau mudhofnya musanna. Iya. Contohnya misalkan ghulaman, dua budak atau dua pembantu, atau kadang maknanya ghulam, dua anak muda, ya. Sekarang kita ambil ghulam dengan makna misalkan budaknya. Ghulaman, ghulamun ghulamani, dua budaknya Muhammad. Dua pembantunya Muhammad. Bagaimana? Ghulama Muhammad, ini bukan nunnya. Ini bukan ghulama ni Muhammad dan bukan ghulama ni Muhammad. Jadi kalau bernun, kalau misalkan mudhofnya bertanwin, dibuang tanwinnya. Kalau ada nunnya, seperti kalau mudhofnya musanna, seperti ghulama ni, dibuang nunnya. Ghulama Muhammad, dua pembantunya Muhammad. Kalau jamak mudzakkar salim, ada nunnya juga kan? Dibuang nunnya, seperti kaum muslimin Makkah, muslimuna disandarkan kepada Makkah. Jadi muslimu Makkah gitu. Paham ini hukum mudhof dibuang alnya, dibuang tanwinnya. Dibuang tanwinnya ketika bertanwin mudhofnya. Dibuang nunnya kalau dia bernun seperti musanna dan jamak mudzakkar salim. Paham ini? Nah, hukum mudhof ilaihnya, hukum mudhof ilaih itu kata yang keduanya itu majrur. Lihat isimnya. Kalau isimnya mu'rab kita katakan majrur. Alamatu jarrihi apa? Kalau mufrad kasrah gitu. Kalau mudhof ilainya isim-isim yang mabni seperti dhamir, maka dikatakan fi mahalli jarrin. Gitu aja. Pokoknya yang namanya apa? Mudhof ilai mesti jar. Iya, mesti jar. Apakah dengan harokat atau mahalnya jar? Ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Alif jelas ya. Jadi nanti i'rabnya aba tadi maf'ulun bih, iya kan? Mansub wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu minal asmil khamsah atau niyabatan 'anil fathah. Antum hafalkan saja, enak sekali itu, mudah. Li'annahu minal asmil khamsah wa huwa mudhaf gitu nanti. Dan aba ini mudhaf terakhir penjelasan untuk filainya itu. Wa huwa mudhaf gitu dan dia mudhaf. Kafnya dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Mabni dia alal fathi, tetap di atas fathah tapi fi mahalli jarrin gitu ya. Ya, kalau antum enggak kepanjangannya begini aja, kaf fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi gitu aja. Kalau mau lengkap, kaf dhamir muttasil mabni tetap di atas fathah. Abaka. Kalau abaki dhamir muttasil mabni alal kasrah. Alal kasri gitu kan. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, fi mahalli. Iya. Jadi kalau isim-isim itu adalah isim yang mu'rab, maka kita katakan marfu, mansub, majrur. Tapi kalau mabni fi mahalli rafin, fi mahalli jarrin, itu cara i'rabnya kayak gitu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian al-kasrah, kasrah. Iya. Ternyata kasrah pun ya datang sebagai tanda bagi apa? Nasab. Wa takunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsis salimi. Kasrah ini menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannatsis salim. Pada jamak muannatsis salim. Iya. Apa itu jamak muannatsis salim? Hah? Apa yang menunjukkan ya lebih dari dua perempuan dengan tambahan alif dan ta, itu aja. Ya. Sudah lewat contoh-contohnya. Bisa dari yang apa berakal perempuan Fatimatun, bisa dari yang mudzakkar juga ada yang dari mudzakkar Duraihim, Duraihimat, ya ada yang enggak berakal juga ada, misalnya Tamroh, Tamarot. Pokoknya kalau dia menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan alif dan tam, maka dia termasuk jamak muannatsis salim gitu. Jamak muannatsis salim ini kalau dia mansub, tanda nasabnya bukan fathah tapi kasrah. Berarti diketahui di sini kasroh pada tanda-tanda nasab ini sebagai tanda asal atau cabang. Tanda cabang, tanda asalnya nasab apa? Fathah. Kasroh tanda cabang, wakil ya. Ya, contohnya afadat hindun at-talibati. Hindun memberi faedah kepada, ulang kita ulangi. Ya. Afadat hindun at-talibati. Hindun telah memberi faedah kepada para siswi itu. Di sini kenapa fiilnya dikasih adat, kasih ta afadat, bukan afada? Kalau yang di atas kan afada afada. Kenapa di sini afadat? Karena fa'ilnya hind muannas ya sita. Iya. Di sini wajib dalam contoh ini ke sita. Iya, wajib ke sita, ya. I'rabnya nanti kayak gini, afadat afada fi'lun mad mabni 'alal fathhi ta ta'u ta'nitsis sakinah. Sudah kita lewatkan. Tanda apa ini ta'u ta'nitsis sakinah? Tanda fi'lun mad. Iya kan, sudah lewat itu. Tanda fi'lun mad. Iya kan? Ya. Hindun fa'il marfu' wa 'alamatu rafi dhamma dhahirah. Iya. At-thalibati apa? Maf'ulun bih. Wa alamatu mansub dulu. Wa alamatu nasbi apa? Kasrah. Al-kasrah. Liannahu liannahu jam'ul muannatsis salim. Kalau mau dilengkapi, wa alamatu nasbi kasrah niyabatan 'anil fathah gitu. Liannahu apa? Jam'ul muannatsis salim. At-talibat jama' dari talibatun. At-talibatu at-talibati. Bukan afadat hinun at-talibata ya. Ya, meskipun ada yang boleh kan ada cuma sedikit sekali. Ya. Fat-talibati fat-talibati, lihat ya, i'rabnya maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbi al-kasrah. Ya. Kalau antum misalkan enggak kuat menghafal i'rab yang panjang tadi, ya sudah sampai situ enggak apa-apa. Sering-sering aja latihan bisa kok. Ya. Ada yang mau nyontohkan? Ini dulu. Siapa yang mau menyontohkan fi'il mudhari yang mansub? Ya. Siapa yang mau menyontohkan fi'il mudhari yang mansub? Hah, siapa yang mau nyoba? Bisa menyontohkan enggak contoh fi'il mudhari yang mansub? Tanda nasabnya fathah. Tadi kan lan yaktuba at-thalibu. Ha. Siapa? Ya. Lan. Apa tadi? Lan apa tadi? Lan yad'uwa Muhammad. Lish apa ila? Ila syarr. Lan yad'uwa Muhammadun ila syarr. Lan yad'uwa. Kalau mansub, iya. Kalau ada isim apa atau fi'il yang mu'tal dengan wawu dan ya, ketika mansub keluar fathahnya ya. Lan yad'uwa, enteng, ringan fathah pada wawu dan ya. Tapi kalau dhamma enggak bisa, yad'u Muhammadun misalkan ila al-khair. Kesilan lan yad'uwa. Ya. Terus siapa yang mau menyontohkan contoh di mana di situ ada isim yang marfu tanda rafa'nya alif, yang mansub dengan alif. Contohkan, ya, contohkan isim yang mansub dengan alif. Jadi kan afada al-muallimu abaka. Apa kira-kira? Silakan fiilnya cari, fiil fa'il. Nanti asmaul khamsah jadi maf'ul. Saya melihat, saya memukul. Ya, apa yang mudah? Hah? Saya memukul saudaramu, apa bahasa Arabnya? Saya memukul saudaramu. Apa? Adribu kalau fi'il madhinya apa? Darabtu. Saudaramu, apa? Darabtu? Akhaka gitu. Darabtu akhaka. Jarang-jarang. Darabtu akhaka. Maf'ul bi mansub tanda nasbih alif gitu. Karena dia minal asmil khamsah. Siapa yang mau menyontohkan jama' muannatsis salim yang mansub dengan kasrah? Yang mansub. Ya. Jama' muannatsis salim yang mansub. Hah. Saya membeli apa? Ya, ishtaraitu, kalau fi'il mudhari ashtari, saya membeli apa? Kitab kutub, paling kutaib. Kutaib itu buku kecil, dijamakan jadi kutaibat, buku-buku kecil. Berarti apa? Ishtaraitu kutaib Tin, ya, kutaibatin ingat ya. Ya, kenapa manusia salim? Jangan kutaibatan. Ya. Saya mencintai saudara, anak-anak perempuan. Apa? Uhibbu. Jadi, ahabba yuhibbu. Kalau fi'il madhi ahbabtu. Fi'il mudhari'nya uhibbu. Apa? Uhibbu anak-anak perempuan. Bintun jamaknya apa? Bana, banat. Berarti apa? Uhibbu bana apa? Tintantun. Uhibbu banatin. Ya banatin apulun bi. Mansub dan nasabnya apa? Ya kasrah. Ya. Setiap kufrah itu bisa dibuat jamak kasir. Setiap kufrah bisa dibuat jamak kasir. Ya ada yang bisanya kepada jamak atau salim, ada ya rata-rata kalau mudah taksir rata-rata bisa dijadikan. Ya Muhammad kan Muhammadun bisa apa? Susah ya. Ya ada yang bisa, ada yang enggak, tapi kebanyakannya bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kayak misalnya qaim, berdiri. Ya, qaimun. Ada yang bisa, ada yang enggak? Ada yang bisa, ada yang enggak, jangan taksir. Tapi seringnya banyak yang bisa gitu. Tapi enggak semuanya bisa kok. Enggak semuanya bisa. Ya. Zaidun bisa ya, zuyud. Zaidu az-zaidun zuyudun. Enggak semuanya, ya. Kemudian jelas ini ya. Ya sekarang. Al-ya. Tanda yang keberapa ini ya? Tanda yang keempat dari nasab. Ya. Al-ya wa takunu alamatan lin-nasbi fi mawdhi'aini. Ya menjadi tanda bagi nasab di dua tempat. Ya. Yang pertama fil musanna, pada musanna. Apa musanna itu? Apa yang menunjukkan kepada dua muzakarah atau muannas gitu kan. Dengan tambahan apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Itu dikit-dikit. Jadi kalau bisa istilah-istilah yang terlewat dihafal. Contoh afadal muallimu at-talibaini. At-talibaini bentuknya apa? Bentukannya isim apa? Mufrad, musanna, jamak atau apa? Hah? At-talibaini. At-talibaini. Musanna. Ya. Kalau mufradnya apa? At-talibaini. At-talibu. Afadal muallimu al-muallimu at-talibaini. Pengajar itu memberi faedah kepada dua siswa. I'rabnya apa? Lihat at-talibaini maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbi apa? Al-ya. Kalau mau dilengkapi niabatan 'anil fathah. Ya ini menggantikan fathah li'annahu musanna. Gampang. Ah kalau musanna rata-rata isi bisa dimusanakan. Meskipun enggak semuanya. Iya. Allah Maha Esa, enggak mungkin musanakan. Ya kan? Ada yang enggak bisa musanakan. Ya. Maha Tunggal enggak mungkin, ya. Contoh, afadal muallimu at-talibain. Aku membeli dua buku, apa? Ishtaraitu dua buku. Kitabaini paling gampang memusanakan tuh. Ya. Kitabaini. Mansub dia, maf'ul bih. Tanda nasabnya apa? Ya, ingat. Pokoknya kalau mau bisa yang sudah lewat tinggi-tinggi terus, minimal dibaca lagi, dengerin lagi, dengerin lagi. Jadi yang menjadi kendala ikhwan-ikhwan itu ya ketika belajar dia paham, cuma enggak diulang-ulang gitu. Sedangkan ilmu nahwu kan istilahnya satu sama lainnya terikat. Kalau ada yang lupa pembahasan sebelumnya ya sudah kerepotan. Sehingga terus yang telah lewat itu. Enggak usah untuk mikirkan ke depannya. Ya sudah lewat aja deh. Baca lagi, dengarkan lagi, baca lagi, dengarkan lagi. Kalau sudah terangkai, nah insyaallah memudahkan untuk bisa belajar baca kitab ya. Ya, kemudian wa fi jami'il mudzakkari salim ya juga menjadi ya juga ya. Menjadi tanda bagi nasab pada jamak mudzakkari salim. Apa? Jamak mudzakkari salim dilewat. Apa yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar dengan tambahan apa? Wau dan nun muslimun atau ya dan nun muslimin. Ya-nya bagaimana cara membedakan ya pada jamak muzakkar salim dengan ya pada musanna? Ya, kalau sebelumnya kasrah dan setelahnya fathah itu muzakkar salim. Kalau sebelumnya fathah setelahnya kasrah itu muannats apa? Musanna gitu. Ya. Afadal muallimu al mujtahidina. Pengajar itu memberi faedah kepada orang-orang yang mujtahid itu. Di sini lihat al mujtahidina i'rabnya maf'ulun bih mansubu alamatu nasbi al ya. Kalau mau dilengkapi bagaimana? Niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Ya. Satu lagi tanggung ya. Berarti nanti PR-nya banyak ini. Antum bikin contoh isim yang rafa dengan dhammah. Kemudian diletakkan dalam jumlah yang sempurna. Satu contoh isim, kemudian yang kedua isim yang marfu dengan wawu diletakkan dalam jumlah yang sempurna ya, dengan alif dengan nun. Kemudian yang nasobnya, contohkan isim yang mansub dan fathah, kemudian letakkan dalam jumlah yang sempurna. Satu saja. Ya. Antum punya kamus kan? Kalau enggak di aplikasi itu ada, aplikasi di HP itu sangat membantu. Ada kamus itu memudahkan. Ya. Satu lagi tanggung ya penyebutan atau penjelasan tanda dari nasab. Yang kelima, hadfun nun, pembuangan nun. Kalau pada rafa ya, adanya apa? Nun ya, thubutun nun, penetapan nun. Kalau di sini pada nasab pembuangan nun. Lawannya hadfun nun, thubutun nun. Thubutun nun ya, menetapkan nun, tetapnya nun. Kalau hadfun nun pembuangan nun. Wa yakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah, dan nun ini, pembuangan nun ini menjadi tanda bagi nasab pada fiil-fiil yang lima. Ya, masih ingat kan? Ya. Jadi fiil-fiil yang lima itu apa? Ya, fa'alani, ta'fa'alani. Ini sekedar contoh, bukan dibatasi dengannya fa'alani. Makanya di kitab yang lain disebutkan al-amthila al-khamsah, contoh-contoh yang lima. Ya. Lihat lan yaktuba. Lan yaktuba, kalau lannya dibuang jadi apa? Yaktuba nih marfu, rafa dengan nun, yaktuba nih. Ketika silan jadi apa? Lan yaktuba, dibuang apanya? Nunnya. Lan yaktubu, lannya dibuang jadi apa? Yaktubuna. Dipasang lagi lannya jadi apa? Lan yaktubu. Lan taktubi, dicabut lannya jadi apa? Taktubina. Dipasang lagi lannya jadi apa? Taktubi. Ya itu. Ya. I'rabnya bagaimana? Lihat i'rabnya. Lannya antum katakan harfu nasbin, huruf penasob. Kemudian harfu nafin, menafikan maknanya kan. Satu lagi istiqbal. Yaktuba fi'ilun apa? Mudhari'un. Apa marfu atau mansub? Mansubun bi lan gitu. Dinasobkan oleh lan. Wa alamatu nasbi apa? Hadfun nun, pembuangan nun. Udah gitu. Kalau mau dilengkapi boleh niyabatan anil fathah li'annahu minal af'alil khamsah. Sama istilahnya i'rabnya lan yaktubu lan taktubi. Tinggal nanti alif, wawu dan ya antum katakan dalam i'rabnya alif atau wawu atau ya, dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Hafalkan itu. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Dhamir muttasil mabni, semua dhamir mabni. Enggak boleh marfu. Ya. Mabni di atas apa mabninya? Sukun kan, di atas yaktuba alif sukun, wawu sukun, ya sukun. Ya, tapi tempatnya rafa karena dia fa'il. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun mudhari'un min al-af'ali al-khamsah mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun. Maka setiap satu min hadhihi al-af'ali dari fi'il-fi'il ini, yaktuba, yaktubu, taktubi adalah fi'lun mudhari', termasuk fi'il-fi'il yang lima yang mansub dia. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah pembuangan nun. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan, betul? Tinggal tersisa pada kita dua macam apa? I'rab. Dua macam apa? I'rab, yaitu apa yang belum? Khafad dan jazm. Enggak ada pertanyaan nih? Padon. Barangkali ada yang masih bingung. Gimana Pak Nur? Ada yang mau tanyakan? Ya. Terjemahannya ada yang kelewat barangkali. Afadat memberi faedah, afada yufidu. Ya. Afada yufidu memberi faedah. Ya, Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.